ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل البطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أسقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baru saja kita ikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin. Seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah menyimak acara ini. Dan sampai jumpa pada kajian kitab Riyadhus Shalihin edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, ya Rasulullah. You were so caring and kind. Your soul was full of light. You are the best of mankind. Muhammad, خير خلق الله صلوا على رسول الله. Itu rukun, akan tetapi mulai ihram dari miqat ini hukumnya wajib. Yang kedua adalah melempar jumrah tiga, melempar jumrah Aqabah, Sufra dan Wusta. Kemudian yang ketiga adalah al-mabit bi Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Yang keempat adalah mabit di Mina, bermalam di Mina pada malam-malam hari Tasyrik. Yang kelima adalah tawaf wada. Tawaf wada ini hukumnya wajib, tawaf sebelum meninggalkan kota Makkah. Yang keenam adalah at-taharruz anil muharramat, yaitu menjaga diri dari segala bentuk perkara yang diharamkan dalam ihram. Ini adalah wajibnya haji. Adapun wajibnya umrah adalah dua hal. Yang pertama adalah kaunul ihram minal miqat, ihram umrah dimulai dari miqat. Yang kedua adalah at-taharruz anil muharramatul ihram, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dalam ihram. Dua hal ini adalah wajibnya umrah. Jadi kalau wajibnya haji itu ada enam, adapun wajibnya umrah cuma dua saja. Karena umrah itu tidak ada yang namanya mabit di Muzdalifah, dan tidak ada yang namanya melempar jumrah, dan juga tidak ada yang namanya mabit di Mina. Maka kewajiban umrah cuma dua saja, mengerjakan ihram dari miqat dan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan ketika dalam keadaan ihram. Ini adalah rukun haji dan wajib-wajibnya haji, rukun umrah dan wajib-wajibnya umrah. Adapun perbedaan antara rukun dan wajib, fardunya haji dan wajibnya haji, ulama menyebutkan bahwasanya kalau di selain ibadah haji tidak ada perbedaan antara fardu dan wajib, atau antara rukun dan wajib tidak ada perbedaan di selain bab haji. Tapi untuk bab haji ini para ulama membedakan antara rukun haji atau fardu haji dengan wajibnya haji. Wajibnya haji adalah, atau rukun haji dan wajibnya haji adalah hal-hal yang wajib untuk dikerjakan dalam ibadah haji. Akan tetapi kalau wajib, wajibnya haji kalau ditinggalkan, maka hajinya tidak sah, tapi boleh diganti dengan dam supaya hajinya menjadi sah. Kalau rukun, hal-hal yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji, kalau tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah dan tidak boleh diganti dengan dam. Tidak boleh diganti dam. Ini adalah perbedaan antara rukun dan wajib. Jadi saya ulangi lagi, wajibnya haji adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh orang yang beribadah haji. Kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah, tapi boleh diganti dengan dam supaya hajinya menjadi sah. Adapun rukun haji adalah hal-hal yang wajib dikerjakan oleh orang yang menjalankan ibadah haji. Kalau tidak dijalankan hajinya tidak sah dan tidak boleh diganti dengan dam. Ini adalah perbedaan antara rukun dan wajib dalam ibadah haji. Rukun ibadah haji seperti yang saya sebutkan tadi adalah 6. Yang pertama adalah ihram, dan yang dimaksud dengan ihram ini adalah niat untuk masuk menjalankan ibadah haji. Nanti akan kita terangkan bagaimana cara niatnya. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini mempunyai satu syarat agar wukufnya menjadi sah. Syarat wukuf di Arafah adalah bahwasanya orang yang haji tersebut harus berada di Arafah. Harus berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah, mulai dari tergelincirnya matahari, masuknya waktu zuhur, sampai terbitnya fajar shadiq pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau orang yang haji berada di Arafah pada waktu tersebut, yaitu antara waktu zuhur, yaitu tergelincirnya matahari di waktu zuhur sampai terbitnya fajar shadiq, kalau orang haji berada di Arafah dalam waktu tersebut, maka berarti dia telah mendapatkan wukuf meskipun sebentar saja. Yang penting dia ketika di Arafah adalah orang yang ahli ibadah. Jadi maksud orang ahli ibadah adalah bukan orang yang gila dan bukan orang yang dalam keadaan pingsan atau semaput. Adapun orang yang tidur di Arafah, masuk Arafah terus ketiduran, maka hajinya sah. Karena meskipun dia tidur, maka orang tersebut masih dikategorikan orang yang bisa menjalankan ibadah. Tapi kalau dia berada di Arafah dalam keadaan gila, dan orang gila ini adalah orang yang tidak termasuk orang yang ahli dalam beribadah, maka wukufnya tidak sah. Jadi yang wajib di dalam wukuf ini adalah keberadaan orang haji di padang Arafah mulai di waktu yang mana waktu ini adalah dimulai dari masuknya waktu zuhur, yaitu tergelincirnya matahari pada hari Arafah tanggal 9 sampai terbitnya fajar shadiq pada tanggal 10 paginya. Dan tidak diharuskan orang tersebut harus yajma' baina an-nahari wal lail, tidak diharuskan harus keluar di Arafah setelah masuknya waktu maghrib, enggak. Meskipun dia masuk ke Arafah, ke padang Arafah pada jam 2 terus langsung keluar, sudah mendapatkan yang namanya wukuf. Tapi yang afdol, yang sunnah adalah dia masuk ke padang Arafah pada siang hari, kemudian tidak keluar dari padang Arafah kecuali telah masuknya waktu maghrib, karena ajamu mengumpulkan di padang Arafah bainal dhuhr bainal nahari wal lail itu sunnah. Jadi sunnahnya, afdolnya kalau Anda masuk Arafah, masuk selesai setelah masuknya waktu zuhur, terus jangan sampai keluar kecuali kalau sudah masuk waktu maghrib. Ini adalah yang afdolnya. Nah, tapi meskipun seperti yang saya katakan tadi, meskipun dia keluar masuk Arafah sebentar saja terus keluar, yang penting yang dimasuki adalah padang Arafah, maka wukufnya sah. Karena wukuf ini tidak sah kecuali di padang Arafah. Jangan sampai Anda wukuf di luar batas Arafah. Kalau wukufnya di batas padang Arafah, maka tidak sah wukufnya. Kalau wukufnya tidak sah, maka hajinya tidak sah juga. Maka harus berhati-hati, jangan sampai ikut-ikutan dengan orang yang tidak mengerti. Bahwasanya pada tahun ini, seperti yang saya lihat di banyak televisi, di televisi Jazirah mengatakan bahwasanya banyak sekali sebagian orang yang haji itu tidak mau masuk Arafah. Mereka mengatakan Arafah sekarang lagi sesak, berdesakan. Itu salah, karena kalau seandainya dia wukuf di luar padang Arafah, maka wukufnya tidak sah. Ya, maka saya ulangi lagi, untuk wukuf ini yang wajib dilakukan untuk sahnya wukuf ini, yang pertama adalah orang tersebut berada di padang Arafah pada waktu setelah masuknya waktu zuhur sampai terbitnya fajar shadiq, dan tidak disyaratkan harus terus menerus di Arafah. Yang penting dia masuk Arafah pada waktu tersebut, maka telah sah wukufnya. Dan yang penting orang tersebut adalah orang yang ahli ibadah, maksudnya bukan orang yang gila dan bukan orang yang lagi dalam keadaan pingsan atau semaput dalam bahasa Jawanya. Kalau orang tersebut orang yang orang yang siuman, orang yang tidak pingsan dan orang tidak gila, maka wukufnya menjadi wukuf yang sah. Adapun rukun yang ketiga adalah tawaf. Rukun yang ketiga adalah tawaf, dan tawaf ini termasuk ibadah yang rumit. Orang yang haji harus mengerti cara atau syarat-syarat tawaf atau wajib-wajibnya tawaf. Syarat tawaf itu ada 10 sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, satrul aurah. Orang yang mau mengerjakan tawaf harus menutup auratnya. Jangan sampai auratnya terbuka. Kalau orang laki-laki, maka auratnya dia harus menutup di antara pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut harus tertutup. Jangan sampai ketika tawaf terus sarungnya atau kain pakaian ihramnya itu tidak sampai menutup pusarnya. Kalau pusarnya kelihatan ketika tawaf, maka tawafnya tidak sah. Maka harus berhati-hati, harus menutup antara pusar dan lutut untuk orang laki-laki, karena auratnya orang laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Untuk orang perempuan harus ditutup semuanya sampai kakinya, telapak kaki juga harus ditutup. Jangan sampai tawaf dalam keadaan tawaf haji misalnya atau tawaf umroh terus tidak memakai kaos kaki sehingga telapak kakinya terbuka. Kalau telapak kakinya terbuka, berarti tawafnya tidak sah karena dia tidak menutup aurat, karena telapak kaki termasuk auratnya perempuan. Juga diusahakan jangan sampai, jadi sebelum tawaf itu diteliti apakah auratnya terbuka atau tidak. Termasuk aurat adalah rambut. Jangan sampai rambutnya ini kelihatan, karena rambut ini termasuk aurat. Kalau seandainya terbuka kerudungnya, maka tawafnya tidak sah. Jadi syarat tawaf yang pertama harus satrul aurah, menutup aurat. Syarat yang kedua adalah at-thaharah anil hadatsaini. Syarat kedua adalah orang yang tawaf harus suci, tidak boleh punya hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Maka kalau seandainya di tengah-tengah tawaf terus batal wudunya, maka dia harus wudu terlebih dahulu terus kembali meneruskan tawafnya. Nah, karena ketika musim haji ini di arena tawaf atau di matuf ini sangat berdesak-desakan, kadang-kadang kita tidak sengaja menyentuh perempuan sehingga wudu kita batal, maka sulit sekali kita tawaf untuk menjaga wudu kita. Jangan sampai kita menyentuh perempuan, kecuali kalau kita sangat berhati-hati sekali. Kalau jangan sampai kita menyentuh bersentuhan dengan perempuan sehingga wudu kita batal. Kalau wudu kita batal, berarti tawaf kita harus wudu lagi, keluar masjid, sedangkan tempat wudu sangat jauh, capek nantinya. Maka kalau sulit untuk menjaga suci, untuk menjaga wudu ini, boleh kita misalnya berpindah untuk mengikuti madhabnya Imam Abi Hanifah yang mengatakan bahwasanya bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu, ya. Maka dalam keadaan seperti ini enaknya, gampangnya, ya, kita mengambil atau ikut kepada madhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu, atau madhabnya Imam Malik yang mengatakan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu kecuali disengaja atau merasakan enak, ya, merasakan enak. Jadi harus jangan sampai wudunya itu batal. Kalau orang tersebut tawaf dan mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dalam hal wudu, maka kalau bersentuhan dengan perempuan, maka batal wudunya. Maka harus memperbarui wudu lagi terus kembali meneruskan tawafnya. Yang ketiga, athahara 'anil najasah. Orang yang tawaf harus suci dari najis, jangan sampai dia mempunyai najis. Yang keempat, ja'alul baiti 'an yasarihi. Ka'bah itu berada di sebelah kirinya. Ka'bah harus selalu di sebelah kiri, maka dia berjalannya itu miring, jangan sampai menjadi Ka'bah itu berada di bahu kirinya. Jangan sampai nanti kalau posisinya berubah, maka secepatnya harus kembali ke belakang sedikit, terus membenarkan posisi baru meneruskan tawafnya seandainya dia posisinya berubah ketika dalam keadaan tawaf. Yang berikutnya yang menjadi syarat tawaf adalah al-ibtida' bil Hajar Aswad. Tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad, tidak boleh tawaf dimulai selain dari Hajar Aswad. Dan ketika memulai tawaf dan dimulai dari Hajar Aswad, jangan sampai posisinya itu menghadap ke kiblat, tapi posisinya diusahakan tetap bagian bahu kiri ini lurus dengan kiblat, lurus dengan kiblat. Terus syarat berikutnya adalah qaunuhu sab'an, tawaf ini dilakukan 7 keliling. Kalau seandainya dia ragu-ragu apakah yang saya lakukan tadi itu 7 putaran atau 6 putaran, maka dia menjadikan hal tersebut 6 putaran dan ditambah 1 putaran saja. Kayak orang yang ragu-ragu dalam sholatnya, apakah saya sholat ini sudah 3 rakaat, sudah 4 rakaat atau 3 rakaat, maka jadikan sholat tersebut 3 rakaat dan ditambah 1 rakaat lagi. Begitu juga dengan tawaf ini, seandainya dia ragu-ragu apakah saya tadi itu tawaf sudah 7 keliling atau masih 7 putaran atau masih 6 putaran, maka Anda mengambil bahwasanya yang Anda lakukan adalah masih 6 putaran dan harus ditambah 1 putaran lagi. Terus tawaf kaunuhu dakhilal masjid. Tawaf ini tidak boleh dilakukan di luar masjid. Misalnya tidak mau berdesak-desakan di dalam masjid, sangat berdesak-desakan, terus dia tawaf di luar masjid, maka tidak diperbolehkan. Tawaf harus dilakukan di dalam masjid. Wa kaunuhu kharijal baiti wasyadarwan. Tawaf ini tidak boleh dilakukan di dalam Ka'bah, tapi harus dilakukan di luar Ka'bah. Di luar Ka'bah, dan termasuk Ka'bah adalah syadarwan. Syadarwan ini adalah temboknya Ka'bah. Temboknya Ka'bah yang paling rendah itu termasuk syadarwan. Tidak boleh kalau ketika kita tawaf tangan kita letakkan di situ, di syadarwan. Tidak boleh, maka tawafnya tidak sah. Juga Hijr Ismail itu termasuk bagian daripada Ka'bah. Maka kita tidak boleh ketika tawaf terus masuk ke Hijr, ke pintu yang sebelah kanan, terus keluar dari pintu sebelah kiri, maka tawafnya tidak sah. Harus keluar di luar Hijr Ismail dan di luar Ka'bah. Terus syarat berikutnya adalah adamu sarfihi li ghairihi. Jangan sampai kita tawaf itu menjadikan tawaf kita ini untuk selain tawaf. Maksudnya dia niat tawaf dengan tujuan untuk mencari orang yang memukul dia atau orang yang hutang kepada dia. Ketika dia berjalan di arena tawaf itu, melihat si fulan ini dulu mempunyai utang 1 juta belum dikembalikan. Karena sekarang ketemu di tengah-tengah tawaf langsung dia kejar. Nah, makanya tidak boleh. Karena tawaf itu harus semata-mata niatnya adalah untuk semata-mata untuk tawaf, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun berikutnya setelah tawaf adalah sa'i. Dan sa'i ini juga mempunyai beberapa syarat atau mempunyai beberapa kewajiban. Yang pertama, ayabda'a fi kulli witrin bis safa. Mulai bilangan yang ganjil dari sofa. Jadi sa'i yang pertama dilakukan dari sofa, dimulai dari sofa. Kemudian yang kedua dilakukan dari marwa. Jadi setiap ganjil dimulai dari sofa dan genap dimulai dari marwa. Kemudian wa ayyakuna sab'an, sa'i ini di jalan dia 7 kali jalan, jadi dari sofa ke marwa dihitung sekali, dari marwa ke sofa dihitung sekali, dari 2. Dari sofa ke marwa 1. Marwa ke sofa 1 lagi, sampai nanti terakhir berada di marwa. Terus setelah itu wa ayyakuna ba'da tawafi ruknin. Sa'i ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah melakukan tawaf. Karena maka di sini termasuk daripada rukunnya haji adalah at-tartib. Tertibnya bagaimana? Tertibnya adalah yang pertama yang dilakukan adalah wukuf di Arafah. Setelah wukuf harus tawaf, setelah tawaf sa'i. Tidak boleh tawaf dahulu terus wukuf kecuali orang-orang tersebut datang ya, datang ke Mekah terus melakukan tawaf qudum misalnya. Kalau dia melakukan haji dengan cara ifrad, maka misalnya kalau dia datang ke Mekah melakukan tawaf qudum, kemudian setelah tawaf qudum dia melakukan sa'i. Setelah sa'i kemudian berangkat ke Arafah. Nanti setelah tawaf rukun tawaf ifadah, dia tidak dituntut untuk sa'i lagi karena sa'inya sudah dikerjakan ketika selesai mengerjakan tawaf qudum. Yang penting sa'i ini tidak boleh dikerjakan kecuali setelah mengerjakan tawaf. Kalau baik tawaf rukun yaitu tawaf ifadah atau tawaf sunnah yaitu tawaf qudum. Ini adalah syarat-syaratnya sa'i ya. Kemudian halku awi taksir, halku awi taksir ini adalah rukun yang kelima dari rukunnya haji. Karena rukunnya haji itu adalah ihram, terus wukuf, terus tawaf, terus sa'i, terus mencukur rambut atau memotongnya, terus tertib. Nah, tertib ini seperti yang saya katakan lagi tadi, tertib antara wukuf, tawaf dan sa'i. Wukuf, tawaf dan sa'i. Adapun selain ini maka tidak disyaratkan untuk tertib. Tidak disyaratkan untuk tertib. Misalnya dia mendahulukan mencukur dahulu kemudian tawaf diperbolehkan. Adapun sa'i tidak boleh dilakukan kecuali setelah mengerjakan tawaf. Adapun wajibnya haji, seperti yang saya katakan tadi, wajibnya haji itu adalah ihram harus dimulai dari miqat. Yang kedua melempar jumrah. Yang ketiga adalah mabit di Muzdalifah. Yang keempat adalah mabit di Mina pada malam-malam hari Tasyrik. Yang kelima adalah tawaf wada. Dan yang keenam adalah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan ketika melakukan ihram. Untuk kewajiban yang pertama adalah ihram harus dimulai dari miqat. Ihram harus dimulai dari miqat. Dan yang dimaksud dengan ihram ini adalah pembukaan untuk ibadah haji ini adalah ihram. Ihram itu adalah niat pertama kali kita melakukan ibadah haji. Ihram ini harus dilakukan di miqat. Harus dilakukan di miqat. Dan miqat ini seperti yang disebutkan oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan miqat zamani dan ada yang dikatakan miqat makani. Miqat zamani adalah bulan-bulan atau hari-hari yang telah ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji. Ihram itu tidak boleh dilakukan, kalau ihramnya adalah ihram haji, tidak boleh dilakukan di setiap waktu, tapi di sana ada waktu-waktu khusus untuk melakukan ihram haji. Untuk melakukan ihram haji seperti dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwasanya ibadah haji itu adalah dilakukan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Bulan-bulan yang ditentukan itu apa saja? Itu bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Bulan-bulan inilah adalah bulan-bulan haji. Kalau ada orang yang melakukan ibadah umroh atau masuk untuk kalau ada orang yang melakukan ibadah haji masuk mengerjakan ihram untuk melakukan ibadah haji di selain 3 bulan ini, maka hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah karena untuk waktu haji telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ihram umroh ini sepanjang tahun adalah waktu untuk melakukan umroh. Umroh itu boleh dilakukan sepanjang tahun. Boleh. Tidak ada yang namanya miqat zamani khusus untuk umroh karena sepanjang tahun adalah waktu untuk melakukan umroh. Adapun miqat makani adalah tempat untuk memulai mengerjakan ihram haji atau mengerjakan ihram umroh. Dan tempat-tempat untuk memulai ihram ini telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala wa qata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah Zal Khulaifah wa ahli Syam Al-Juhfa wa ahli Najd Qarn wa ahli Yaman Yalamlam wa qala hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arad al-hajja wal umrah faman kana tuna zalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan tempat-tempat untuk melakukan ihram. li ahli Madinah dan Khulaifah, untuk ahli Madinah kalau ingin berangkat haji atau umrah, maka mikotnya harus dimulai dari Dzul Khulaifah. Wali ahli Syam Juhfa, untuk orang-orang yang dari Syam, Syam ini adalah Suria, daerah Lebanon, daerah Baitul Maqdis, daerah Yordan, ini empat daerah yang dinamakan Syam, adalah Juhfa. Jadi untuk mereka yang berangkat dari Syam, maka mikotnya adalah dari Juhfa. Wali ahli Najd Qornin, untuk orang yang datang dari Najd, maka mikot makaninya adalah Qornin. Najd itu mana? Najd itu daerah Riyad sana. Daerah Najd sana itu, maka kalau datang dari haji dari daerah Riyad sana dan sekelilingnya, maka mikotnya adalah dari Najd. Wa ahli Yaman yalamlam, dari untuk orang yang datang dari Yaman atau orang yang datang dari sebelah kanannya Ka'bah, maka mikotnya adalah yalamlam. Maksudnya orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, mikotnya adalah dari yalamlam. Kemudian Rasulullah bersabda, hunna lahunna. Mikot-mikot tersebut adalah untuk orang-orang yang datang dari daerah-daerah tersebut. Waliman atta alaihinna min wairi ahlihinna. Begitu juga untuk orang-orang yang lewat daerah-daerah tersebut, meskipun mereka bukan orang penduduk daerah tersebut. Misalnya kalau kita orang ahli Indonesia, orang Indonesia misalnya, kalau sebelum haji itu datang ke Madinah terlebih dahulu untuk mengambil arba'in misalnya, maka nantinya kalau mau ke Mekah untuk mengerjakan umrah atau untuk mengerjakan haji, maka mikotnya berada dimulai dari Dzul Khulaifah atau dimulai dari Abar Ali. Karena meskipun mereka bukan meskipun mereka bukan orang Madinah, tapi mereka mulai mengerjakan umroh haji ya, mulai mengerjakan ikhram hajinya atau ikhram umrohnya dari Madinah, maka mereka ikutnya adalah dari Dzul Khulaifah. Mimman aradul hajj wal umrah faman kana duna dzalik famin haitsu ansha. Kalau orang tersebut rumahnya duna dzalik, tidak sejauh itu, yakni orang tersebut rumahnya dari Mekah itu kurang dari 2 marhalah. Rumah dia ke Mekah itu kurang dari 81 km. Maka famin haitsu ansha, maka mulai ikhramnya dimulai dari mana? Dari rumahnya masing-masing. Hatta ahlu Mekah min Mekah. Begitu juga orang yang bermukim di Mekah atau orang yang berdomisili di Mekah, maka mulai ikhramnya adalah dimulai dari rumahnya mereka sendiri-sendiri. Dimulai dari rumahnya mereka sendiri-sendiri, tapi yang afdal adalah mereka datang ke Masjidil Haram untuk melakukan ikhram haji atau ikhram haji dari Masjidil Haram. Jadi secara ringkas, mikot makani ini ada 6. Yang pertama adalah Dzul Khulaifah bagi orang-orang yang datang dari Madinah atau orang-orang yang lewat Madinah. Terus Juhfa, yaitu bagi orang-orang yang datang dari Syam atau dari Mesir, dari Maghrib, dari Maroko, dari Tunis sana, dengan maka Juhfa. Yang ketiga adalah Yalamlam bagi orang yang datang dari daerah Yaman atau daerah yang di kanan Ka'bah, seperti orang Indonesia, orang Malaysia, dan orang Singapura. Yang keempat adalah Qorn, yaitu bagi orang yang datang dari daerah Najd, yaitu daerah Riyadh dan sekitarnya sana. Kemudian yang kelima adalah Datu Irkin, ini bagi orang yang datang dari Irak atau dari daerah-daerah timur ya, dari Irak, dan orang-orang yang lewat daerah tersebut, maka mikotnya ada Datu Irkin. Kemudian yang keenam adalah orang yang rumahnya dekat dengan Mekah, dekat dengan Mekah kurang dari 81 km, maka mikotnya adalah dari rumah mereka masing-masing. Begitu juga orang yang orang Mekah sendiri, maka mikot hajinya adalah dimulai dari rumah mereka masing-masing. Ini adalah masalah mikot. Lah seandainya untuk zaman sekarang, misalnya orang Indonesia, seandainya dia mau haji, maka sulit sekali untuk mengetahui kapan dia sampai di Yalamlam. Kadang-kadang petugas haji yang ada di pesawat atau petugas yang ada di pesawat mengingatkan bahwasanya kita sekarang berada di atas Yalamlam. Maka ketika itu mereka harus mulai mengerjakan ikhram, tapi sulit sekali karena keadaan perjalanan yang panjang, yang lama, 8 jam atau sekitar 10 jam, terus ngantuk-ngantuk. Terus juga orang dalam keadaan memakai ihram itu ada masyarakat, sangat masyarakat sekali. Maka sebagian ulama mengatakan boleh kita ihram kita mulai dari jeda. Kita jeda juga diperbolehkan. Banyak sekali ulama yang memperbolehkan kita memulai ihram dari jeda. kalau seandainya pesawatnya turun di airport di Jeddah, maka boleh Anda berangkat dari Indonesia dengan berpakaian biasa, nanti sudah sampai di airport di Jeddah baru melakukan mulai ihram haji atau ihram umrah. Atau kalau dia mau dan mau menanggung masyakkat, dia boleh misalnya ihram dimulai dari airport di Juanda misalnya, boleh. Tapi kalau sudah niat ihram, maka harus menjaga hal-hal yang dilarang dalam ihram. Tidak, jangan sampai rambutnya itu rontok, jangan sampai pakai minyak wangi, jangan sampai, dan banyak sekali hal-hal yang dilarang ketika mengerjakan ihram, maka sangat masyakkat sekali. Nah, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya, khususnya ulama-ulama zaman sekarang mengatakan bahwasanya diperbolehkan kita memulai ihram ibadah haji atau ihram umrah bagi orang yang datang dari Indonesia atau orang yang datang dari manapun, kalau turun di Bandara Jeddah untuk melakukan ihram dari Bandara Jeddah. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama muasir seperti Syekh Mustafa Zarko dan juga para ulama Hadramaut, para habaib di sini memperbolehkan kita melakukan ihram dari Jeddah, dari airport Jeddah. Ini adalah untuk miqat makani, miqat makani. Adapun cara ihram seperti yang saya katakan tadi, di sana ada beberapa hal yang harus dilakukan, yang sunnah dilakukan bagi orang yang akan mengerjakan ihram. Kalau orang tersebut misalnya ingin mengerjakan ihram haji, maka sunnah sebelum mengerjakan ihram untuk mandi terlebih dahulu, dan mandi ini adalah sunnah. Niatnya adalah mandi untuk mengerjakan ihram. Kalau tidak bisa mandi karena sakit atau tidak mendapatkan air, maka bisa diganti dengan tayamum. Setelah itu, setelah mandi bersih, kemudian yang afdolnya dia memakai wangi-wangian, ya, wangi-wangian. Dan wangi-wangian ini tidak apa-apa meskipun baunya akan lekat ketika kita sudah masuk isyarat ihram. Yang penting sebelum memakai dan sebelum niat ihram, jangan sampai kita diperbolehkan. Jadi sebelum, setelah mandi bersih, kemudian memakai wangi-wangian seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat ka'anni anduru ila wabisi thayyib kain ka'anni anduru ila wabisi thayyibi fi mafraqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Beliau mengatakan, saya melihat cahaya mengkilatnya minyak wangi di kepala atau di pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan ihram. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengerjakan ihram, beliau mandi terlebih dahulu, kemudian beliau memakai wangi-wangian sebelum beliau memakai pakaian ihram. Kemudian setelah itu, orang yang kalau sudah memakai wangi-wangian, maka bagi orang yang ingin mengerjakan ihram harus melepas pakaiannya. Pakaian biasa harus dilepas dan diganti dengan pakaian ihram yang ma'ruf, yang sudah kita ketahui, yaitu dua selendang, satu selendang untuk sarung dan satu selendang untuk menutupi badan, ya. Tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang menyelubungi badan yang berjahit. Tidak boleh memakai baju, tidak boleh memakai celana, tidak boleh sampai celana dalam tidak boleh kita pakai, karena celana dalam adalah termasuk pakaian yang mukhit, pakaian yang menyelubungi badan dan berjahit. Maka tidak boleh kita pakai ketika kita dalam keadaan ihram, harus kita tanggalkan, ya. Jadi ini adalah untuk laki-laki, harus kita menanggalkan pakaian kita dan diganti dengan pakaian ihram, yaitu dua lembar kain. Terus juga kepala harus dibuka, tidak boleh tutup. Adapun orang perempuan, maka boleh mereka memakai pakaian yang menyelubungi badan mereka atau pakaian mukhit, boleh dipakai. Dan wajib untuk menutup kepala. Adapun muka tidak boleh ditutupi, untuk perempuan tidak boleh menutup muka, ya, tidak boleh menutup muka. Maka dari itu jangan sampai pada waktu ihram Anda memakai masker. Bagi orang perempuan misalnya, kalau memakai masker penutup mulut itu juga tidak diperbolehkan, karena menutup mulut ini termasuk menutup sebagian muka. Maka tidak diperbolehkan ketika dalam keadaan ihram menutup muka bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki diperbolehkan, tapi tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh menutup kepala. Kemudian setelah mengganti pakaian dengan pakaian ihram untuk orang laki-laki atau perempuan sudah menutup semua auratnya, maka disunahkan sebelum niat ihram untuk mengerjakan dua rakaat. Salat dua rakaat niatnya adalah salat untuk mengerjakan ihram, salat sunat ihram. Kalau sudah selesai sunat, salat sunat, baru kalau sudah naik di kendaraannya masing-masing, atau naik kalau baik kendaraannya yang mau dinaiki ke Arafah atau dinaiki ke Mina, itu adalah bis misalnya, atau yang penting kalau sudah selesai ini semua terus mau naik bis, kalau sudah di bis mau berangkat, maka niat ihram dengan mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi, kemudian dan kalimat ini, atau dalam hatinya dia mengatakan saya niat haji dan ihram untuk mengerjakan haji, kemudian setelah mengucapkan kalimat ini dalam hatinya, terus mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, terus mengumandangkan kalimat talbiyah. Nah, niat ini tempatnya adalah di hati dan boleh juga untuk diucapkan dalam lisan ya, sunnah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melafadzkan niat ini belum mengajarkan nawaitul hajja wal umrata labbaik Allahumma bihajjin labbaik Allahumma labbaik seterusnya, tapi niat itu adalah tempatnya di hati dan boleh diucapkan agar bisa membantu hati lebih khusyuk dalam mengerjakan ibadah haji. Ini adalah cara untuk melakukan ihram, kalau ihram yang dilakukan itu ihram haji, maka niatnya nawaitul hajjah. Kalau ihram yang dilakukan adalah ihram untuk umrah, maka nawaitul umrah. Ini adalah yang berhubungan dengan masalah ihram dan yang berhubungan dengan miqat zamani dan miqat makani. Kewajiban haji yang kedua yaitu ramyul jimar, melempar jumrah 3, dan insya Allah untuk melempar jumrah ini akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, di sini ada sebuah pertanyaan yang bunyinya, Ustadz, bagaimana kalau haji dalam kondisi haid? Kalau seorang perempuan ketika mau berangkat haji, atau ketika mau berangkat haji misalnya, mau ihram haji terus haid, maka diperbolehkan. Dan ini pernah terjadi pada diri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ketika beliau mau memulai ihram haji, beliau dalam keadaan haid, tapi sama Rasulullah SAW tetap disuruh untuk mengerjakan ibadah haji, kecuali tidak boleh melakukan tawaf, karena tawaf itu dilakukan di dalam masjid, dan orang yang haid tidak boleh masuk masjid. Juga termasuk salah satu syarat daripada tawaf seperti yang saya sebutkan tadi adalah orang tersebut harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Adapun haid ini termasuk hadas besar, maka dia tidak boleh untuk mengerjakan tawaf ya. Jadi orang yang haid tetap boleh mengerjakan ibadah haji. Tetap mengerjakan ibadah haji seperti biasa, ihram, terus ke wukuf, ikut wukuf di Arafah, meskipun haid masih tetap sah wukufnya, karena wukuf ini tidak disyaratkan harus suci. Tidak harus disyaratkan suci wukuf. Cuma juga boleh melempar jumrah. Juga boleh untuk memotong rambut ya. Yang tidak diperbolehkan adalah tawaf saja, karena tawaf ini syarat sahnya tawaf adalah orang tersebut harus orang yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Loh, kalau seandainya haidnya itu lama, Ustaz, misalnya, bagaimana nanti dia itu ada kloter pertama, padahal dia setelah selesai mabit di Mina ini harus secepatnya pulang ke Indonesia. Boleh dalam keadaan seperti ini Anda memakai obat-obatan untuk menghentikan haid ya. Jika tidak ada madharat atau tidak ada efek samping, maka bisa memakai obat-obatan untuk menghentikan haid. Kalau haidnya terhenti dengan meminum obat-obatan tersebut, berarti dia boleh secepatnya untuk mandi, langsung pergi ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sehingga hajinya telah sempurna. Tapi kalau seandainya orang tersebut masih di Mekah, masih tinggal lama di Mekah, misalnya masih 20 hari lagi di Mekah, maka lebih baik orang perempuan tersebut menunggu sampai haidnya selesai. Kemudian kalau setelah haidnya selesai, maka dia mengerjakan tawaf, karena haid ini adalah memang sudah menjadi kodratnya wanita dan tidak bisa diganggu gugat. Maka seperti yang saya katakan tadi, kalau orang tersebut tidak mempunyai waktu lagi, misalnya dia harus pulang ke Indonesia karena dia termasuk kloter-kloter yang pertama, terus dia belum tawaf, maka solusinya adalah bisa memakai obat-obatan untuk menghilangkan untuk menghentikan haid dengan syarat obat-obatan tersebut tidak ada efek sampingnya, tidak ada efek sampingnya untuk perempuan tersebut. Kalau nanti dengan minum obat-obatan tersebut haidnya itu terputus, maka secepatnya mandi dan langsung mengerjakan tawaf ifadah. Dan langsung mengerjakan tawaf ifadah. Kalau sudah selesai tawaf ifadah terus pulang, habis pulang terus keluar darah lagi, maka tetap apa? Tawafnya masih sah, tawafnya sah karena ketika dia melakukan tawaf dia dalam keadaan yang suci, karena di sana ada yang namanya dalam fikih Syafi'i, karena an-naqa' baina dima'ul haid, yaitu bersih yang menyela-nyelai di antara darah haid ini, dalam qaul yang muqabil mu'tamad namanya qaul laqat adalah termasuk keadaan suci. Maka kalau kita ambil qaul ini atau pendapat ini, maka ketika dia terputus dari haid, maka secepatnya mandi terus berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Tapi kalau orang tersebut masih bermukim lama di Mekah, akan ke Indonesia 20 hari lagi, maka seharusnya atau yang afdolnya adalah menunggu sampai haidnya tuntas. Kemudian kalau setelah haidnya tuntas baru mengerjakan tawaf ifadah. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita amalkan dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu Subhanahu wa taala ayajala ilmana hujatan lana la hujatan alaina wa yarzuqana al-amala bihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.